waktu harita cenah moal rek sulaya moal arek lancak linci komo deui jalir janji sabulan geus babarengan katingali rada sumbang mimiti leeh cintana nya kitu deui janjina. Tahan diri mata asar rada kapok moal bobogohan deui sanajan aya nu montok kuring arek tahan diri ceuk beja cinta teh endah loba pisan nu nyarita tapi ke diri kuring mah cinta teh aib tungtungna. Mimiti leeh cintana nya kitu.